Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya sih, kalau dikenakan musibah sama anak gitu, sakit gitu, atau istri gitu, apa kita mendapatkan ganjarannya kalau kita sabar gitu? Nah, baik, itu saja, Pak Lukman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Pak Lukman yang berada di mana tadi? Bogor. Semoga Allah ya memberikan kepada antum ya rahmat dan kasih sayang Allah dan tambahan keilmuan. Tentunya Bapak ya, anak dan istri kita adalah bagian dari kita. Oleh karena itu Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka musibah yang menimpa anak kita yang sakit, ketika kita sabar, kita ridha, pastilah kita mendapatkan pahala. Bukankah dalam ayat yang saya bawakan tadi ya, ini dalam surat Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat. Wabashshiris sabirin, sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, demikian pula kekurangan apa? Harta, jiwa. Kekurangan jiwa artinya kehilangan orang yang kita cintai. Demikian pula anak kita yang diberikan sakit sehingga akhirnya hati kita pun bersedih. Istri kita yang sakit sehingga kita pun merasa susah hati kita. Itu semua akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, ketika kita sabar menghadapi itu semuanya, kita akan diberikan oleh Allah yang lebih baik tentunya ya. Berupa apa? Salawat dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat dan hidayah. Allahu a'lam. Nah.